Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Para ikhwah sekalian, kita masuk ke dalam pembahasan kitab baru. Tadi saya kirim di grup, judulnya adalah Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, berkumpulnya para tentara-tentara Islam, maksudnya para ulama dari zaman ke zaman, yang mereka dianggap sedang berjihad, tapi jihad dengan ilmu, melawan ahlul bid'ah. Ijtima'ul Juyushil Islamiyah, ya, kesepakatan atau berkumpulnya pasukan-pasukan Islam, ala harbil mu'attilah, dalam memerangi kaum mu'attilah. Al-mu'attilah adalah kaum yang menafikan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala, menolak Allah memiliki sifat, baik secara keseluruhan sebagaimana kelompok mu'tazilah maupun jahmiyah, ataupun menolak sebagian besar sifat-sifat Allah, menerima sebagiannya sebagaimana Asy'ariyah maupun Maturidiyah. Inilah namanya kaum Al-Mu'attilah. Kaum Al-Mu'attilah wal Jahmiyah. Jahmiyah lebih parah. Jahmiyah menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kitab ini adalah pembahasan tentang telah tegaknya kesepakatan ulama Allah di atas aras bersemayam. Satu buku mengumpulkan perkataan dari zaman ke zaman, perkataan para nabi, para rasul, Allah di atas, perkataan Rasulullah, kemudian perkataan para sahabat, para tabi'in, para imam, tabi'ut tabi'in, imam yang empat, dari ulama zaman ke zaman, agar orang tahu inilah akidah yang benar, bukanlah ini akidah Wahabi sebagaimana diklaim sebagian orang. Apalagi dikatakan ini akidah Ibnu Taimiyah, salah kaprah dan salah besar. Ini akidah Islam dari zaman ke zaman. Kita mulai saja kitab ini karang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka taala, ada sekitar 600-an halaman, membutuhkan kesabaran, tapi fontnya besar-besar, satu lembar dua paragraf saja. Semoga Allah mudahkan kita untuk bersabar menyelesaikannya. Dahulu tak selesai, karena memang sengaja tak diselesaikan. Kita hanya mengambil dalil-dalil semata. Kali ini kita akan ulangi dan akan kita selesaikan, karena besar manfaatnya insyaAllah tabaraka ta'ala. Wabillahi taufiq. Naam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-imamu Abi Abdillah Muhammad ibn Bakrin Ayyub ibn Qayyim al-Jauziyah fi kitabih Ijtima'ul Juyushil Islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu subhanahu al-mas'ulu al-marjuul ijabata an yumatti'akum. Allah subhanahu al-mas'ulu al-marjuul ijabata an yumatti'akum bil islami wa sunnati wal afiyati fa inna sa'adatad dunya wal akhirati wa na'imiha wa na'imihima wa fawzihima mabniun ala hadhil arkani thalatha. وما استمعنا في عبد بوصف الكمال إلا وقد كملت نعمة الله عليه وإلا فنسيبه من نعمة الله بحسب نسيبه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. بركاته القيم رحمه الله. الله سبحانه المسؤول أتو الله سبحانه المسؤول المرجو الإجابة. kepada الله لله سبحانه وتعالى kita bermohon, berharap semoga Allah kabulkan, Allah ijabahkan. Ta Allah subhanahu al-mas'ulul marjul ijabah an yumatti'akum bil Islam. Kepada Allah lah harapan doa kita yang Dia menjanjikan ijabah agar senantiasa memberikan kepada kalian kenikmatan beragama Islam was sunnah, kenikmatan dalam sunnah, wal afiyah, agar Allah memberikan pula kepada kalian selain nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat al-afiyah. Al-afiyah maknanya adalah keselamatan daripada min kulli makruh, dari segala yang tidak kita senangi. Inilah makna al-afiyah, dari segala macam bencana dan petaka marbahaya, baik bencana agama maupun bencana dunia. Tentunya bencana agama lebih parah daripada bencana dunia. Yang terbaik adalah orang yang Allah selamatkan daripada bencana agama dan bencana dunia. Fa inna sa'adatad dunya, sesungguhnya keberuntungan dalam hidup dunia ini, wal akhirah, demikian pula dalam kehidupan akhirat. Fa inna sa'adatad dunya wal akhirah, wal akhirati ya, wa na'imaha wa na'imahuma, sesungguhnya kenikmatan hidup dunia dan akhirat, wa fawzahuma, kemenangan keberuntungan pada keduanya, mabniyun, dibangun ala hadil arkani thalathah, dibangun atas tiga pilar ini ya, pilar Islam, pilar sunnah, pilar ya al-afiyah, berikan Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Wa majtama'na fi 'abdin, tidaklah berkumpul dalam seorang hamba tiga hal ini ya, di atas jalan Quran, di atas jalan Islam, di atas jalan sunnah, dan diberikan Allah keselamatan daripada segala macam musibah dunia dan agama, dari syubhat maupun syahwat. Wa majtama'na fi 'abdin bi wasfil kamali illa wa qad kamalat ni'matullah alaih, tidaklah berkumpul hal ini dalam seorang hamba dengan sempurna kecuali menunjukkan telah sempurnanya nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya. Wa illa, jika tidak sempurna, fa nasibuhu min ni'matillahi bihasabi nasibihi minha, maka ya sesungguhnya keberuntungan dia dan nikmat Allah berikan sesuai dengan tingkat kesempurnaan atau kurangnya tiga perkara tersebut ya pada manusia. Ada tiga nikmat, ialah keberuntungan di akhirat, nikmat Islam, satu, dua, nikmat sunnah. Karena tidak semua orang yang telah mendapatkan nikmat Islam mendapatkan nikmat sunnah. Islam adalah nikmat terbesar, tapi tak semua orang mencapai nikmat ya yang lebih tinggi daripada Islam. Setelah Islam, nikmat yang tertinggi adalah nikmat sunnah. Makna nikmat sunnah adalah nikmat dalam mengikuti Nabi SAW, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Inilah makna nikmat sunnah. Akidahnya mengikuti Nabi, ibadahnya mengikuti Nabi, muamalahnya mengikuti Nabi, suluk, akhlak, adab mengikuti Nabi. Inilah nikmat sunnah. Semua orang tak diberikan Allah nikmat Islam. Allah pilih sebagian orang untuk menerima nikmat Islam. Dan dari sekian banyak orang-orang yang Allah berikan nikmat Islam, Allah pilih sebagian orang untuk mendapatkan nikmat sunnah. Ya. Sebagian kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, mereka masih dalam lingkup besar Islam, tapi tidak mendapatkan nikmat sunnah, sebagaimana ahlul kalam yang tidak mendapatkan nikmat sunnah. Ya. Kemudian nikmat al-afiyah, selamat daripada segala macam yang tak disukai, bencana agama dan bencana dunia. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Wa ni'matu ni'matani, ni'matun mutlaqatun wa ni'matun muqayyadatun. Fa ni'matul mutlaqatu hiya al-mutassilatu bi sa'adatil abadi, wa hiya ni'matul islami wa sunnati, wa hiya ni'matul lati أمرنا الله سبحانه أن نسأله في صلواتنا أن يهدينا صراط أهله أهلها ومن خصهم ومن خصهم بها وجعلهم أهل الرفيق الأعلى حيث يقول تعالى ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wahasuna ulaika rafiqa. Wa ni'matu ni'matan, nikmat itu dibagi dua. Ni'matun mutlaqah, nikmat secara mutlak umum, wa ni'matun muqayyadah, nikmat yang sifatnya terikat dengan sesuatu keadaan atau namanya muqayyadah. Nikmat yang sifatnya relatif. Wa ni'matul mutlaqah, nikmat yang umum, yang mutlak adalah hiyal muttasilatu bisa'adatil abad, nikmat yang menghubungkan seseorang dengan kebahagiaan yang kekal abadi. Inilah nikmat yang mutlaqah. Nikmat yang menghubungkan seorang agar ya menapaki jalan kebahagiaan yang abadi. Apakah nikmat yang mutlak ini? Hiya ni'matul islami wa sunnah. Dia adalah nikmat Islam kemudian nikmat di atas sunnah. Maka hendaklah kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat Islam, kemudian Allah bimbing lagi kita untuk mendapatkan nikmatnya sunnah. Makna nikmat sunnah adalah nikmat mengikuti cara beragama Rasulullah SAW. Ini makna nikmat sunnah. Karena makna sunnah adalah jalan. Nikmat dalam yakni mengikuti jalan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wahya ni'matul lati amarana Allah Subhanahu an nas'alahu fi salawatina. Inilah nikmat yang Allah suruh kita untuk meminta kepada Allah selalu agar diberikan nikmat Islam, nikmat sunnah. An yahdiyana sirata ahliya, agar kita dibimbing Allah agar meniti jalur atau jalan orang-orang di atas nikmat Islam dan sunnah ini. Wa man khassahum biha, nikmat orang-orang yang Allah khususkan dengannya. Wa ja'alahum ahlar rafiqil a'la, yang Allah telah menjadikan mereka sebagai rombongan ar-rafiqil a'la, sahabat-sahabat yang paling tinggi. Siapakah mereka sahabat-sahabat yang paling tinggi ini bagi manusia? Termuat dalam firman Allah, haitsu yaqulu ta'ala, tatkala Allah berfirman, wa man yuti'illaha war rasul, barang siapa yang tunduk kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itulah beserta orang-orang Allah berikan bagi mereka nikmat, minan nabiyyin. Inilah namanya ar-rafiqul a'la, sahabat-sahabat tertinggi. Siapakah mereka? Sahabat-sahabat dari golongan para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin, di bawahnya adalah golongan as-siddiqin, orang-orang yang telah mencapai derajat tertinggi di bawah Rasul, yang membenarkan dengan sepenuhnya syariat dan apa yang dibawa Rasul. Siddiqin, yang terdepannya di umat ini adalah Abu Bakar Siddiq, wasyuhada, jalannya para syuhada, orang-orang yang telah menjual nyawa mereka untuk agama Allah. Terdepannya adalah Abu Bakar, terdepannya adalah Umar dan Uthman serta Ali, mereka adalah para syuhada, wassalihin, dan orang-orang salih. Wahasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Maka jemaah sekalian, inilah yang disuruh kita minta kepada Allah agar meniti jalan ini, jalannya para nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin, mereka lah sebaik-baik teman dalam berjalan. Subhanallah. Naam. Fahaulai al-asnaful arba'atu hum ahlu hadhihi al-ni'mati al-mutlaqa wa ashabuha aydan هم معنيون بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فأضاف الدين إليهم إذ هم مختصون بهذا الدين القيم دون سائر الأمم. وهؤلاء الأصناف الأربعة. Maka empat golongan ini, nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin, inilah tingkatan manusia tertinggi para nabi. Di bawahnya siddiqin, di bawahnya syuhada, di bawahnya salihin. Hum ahlu hadhihi ni'matil mutlaqah, mereka inilah orang-orang yang Allah berikan nikmat secara mutlak ini, secara sempurna, nikmat mutlaqah. Nikmat yang sifatnya mutlaqah ini, mereka adalah orang-orang yang mendapatkannya dari golongan para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Nikmat yang berkekalan abadi di dunia maupun di akhirat. Mereka telah hidup dalam surga di dunia ini dengan kenikmatan yang mereka rasakan dalam hati sebelum masuk ke dalam surga akhirat. Wa ashabuha aydan humul ma'niyun biqaulihi, dan ya, orang-orang yang mendapatkan nikmat ini jugalah yang dimaksudkan dalam firman Allah yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Allah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalian inilah merupakan kekhususan. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku telah sempurnakan atas kalian ni'matku. Wa raditu lakum Islam dina, aku rela Islam sebagai agama kalian. Fa adhafa dina ilaihim, Allah menisbatkan agama kepada mereka, agama kalian, dinakum. Menunjukkan keridhaan Allah terhadap mereka, pemilik nikmat mutlaqah. Idh humul mukhtasuna bihadzal din alqayyim, karena mereka lah orang-orang khusus. Ini khususkan dengan agama lurus ini. Duna sa'il umam, bukan selain daripada mereka umat-umat yang lain. Naam. Satu paragraf lagi. Wad-dinu taratan yudafu ila al-'abdi wa taratan ila ar-rabbi fa yuqalu al-islamu dinullahi alladhi la yaqbalu min ahadin dinan siwa ولهذا يقال في دعاء اللهم انصر دينك الذي أنزلته من السماء ونسب الكمال إلى الدين وتمام إلى النعمة مع إضافته إليه لأنه هو وليها ومسديها إليهم ومسديها إليهم وهم محل محض لنعمه قابلين لها ولهذا في دعاء المأثور للمسلمين واجعلهم مسنين بها عليك قابليها وأتمها عليهم والدين تارة يضاف إلى العبد kadang-kadang agama bahasa Arabnya din dinisbatkan kepada hamba agama kalian sebagaimana termuat dalam ayat tadi surah Al-Maidah agama kalian ya wa taratan ila rabb kadang-kadang agama ini dinisbatkan kepada Allah agama Allah dinullah ya wa yuqalu al-islamu dinullah kadang-kadang disebutkan Islam itu agama Allah alladzi la yaqbalu min ahlin dinan siwa dialah agama yang tak Allah terima selain daripada Islam itu sendiri jadi kata-kata din kadang-kadang disebutkan kepada hamba dinukum agama kalian kadang-kadang kepada Allah agama Allah yang tak Allah terima selain daripada Islam karena itulah dalam doa dikatakan Allah mansur dinaka ya Allah tolonglah agamamu ini disebutkan kepada Allah alladzi anzalta minas sama yang telah engkau turun dari langit wa nasabal kamala ila din dan Allah menisbatkan kesempurnaan ini pada agama al-yawma akmaltu lakum dinakum aku sempurnakan untuk kalian agama kalian wa tamam ila ni'mah Allah menisbatkan kesempurnaan kepada agama dan at-tamam ila ni'mah Allah subhanahu wa ta'ala menisbatkan kepada nikmatnya kalimat tamam keutuhan nikmat ma'idhafatiha ilaihi li'annahu wa waliyuha karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala pemilik nikmat ini wa musdiha ilaihim yang telah menganugerahkan kepada mereka wa hum mahallun mahdun lini'amihi mereka lah orang-orang yang secara utuh yang menerima berhak menerima nikmatnya qabilina lah walihada fi du'a ilma'athur ilmuslimin karena itulah dalam doa yang terdapat dalam athar waj'alhum muthnina biha ya Allah jadikanlah mereka senantiasa memuji Allah dengan nikmat tersebut alaika qabiliha ya jadikanlah mereka orang-orang yang menerima yakni kenikmatan tersebut wa atmimha alaihim sempurnakanlah nikmat itu atas mereka ya ini kita padakan sampai di sini insyaallah taala minggu akan datang kita lanjutkan pada paragraf berikutnya kadang-kadang bahasanya lumayan berat tapi kita berharap kepada Allah dengan kasih sayangnya semoga Allah bukakan bagi kita pemahaman yang benar yang baik terhadap ya kitab yang begitu agung ini wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala Muhammad.